Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fi dina azani wa a'azzakumullah. Kita melanjutkan kembali Muhtasar Sahih Muslim lin Nawawi rahimahullah. Kita masuk di hadis 4215. Baik. Di hadis-hadis sebelumnya kita telah berbicara tentang bagaimana fitnah terhadap dunia. Dan di hadis berikutnya ini terkait dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala al-Imam Muslim rahimahullah wa anhu, masih dari Abu Hurairah, annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu, bahwasanya beliau, yakni Abu Hurairah, mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, inna salasatan min bani Israel, bahwasanya ada tiga orang dari kalangan Bani Israel, abrosa, yang dia memiliki cacat di bagian kulitnya, belang, ya. Wa akro'a, orang yang kedua akro', botak kepalanya. Wa a'ma, dan orang yang ketiga buta. Ini ada tiga orang dari kalangan Bani Israel, ya, yang semuanya dalam keadaan cacat. Yang pertama disebutkan tentang kulitnya, memiliki kulit yang cacat. Naam, belang kulitnya. Yang kedua tidak bagus rambutnya, dalam keadaan botak dia kepalanya. Yang ketiga buta. Ini tiga-tiganya dari kalangan Bani Israel. Naam. Ikhwan fi dina azani wa azakumullah. Israel itu Ishak bin Ibrahim, yang kemudian dari keturunannya baik banyak dari kalangan para anbiya, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa, dan yang lainnya itu para nabi dari golongan Bani Israel. Nah, kemudian putra dari Ibrahim alaihissalam yang lain, ini Ismail, itu Abul Arab. Dari situlah penutup para nabi, yakni Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini ada tiga orang dari kalangan Bani Israel yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa aradallahu ayabtaliyahum, maka Allah hendak untuk menguji mereka. Tiga orang yang dalam kondisi cacat ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Faba'asa ilaihim malakan. Maka diutuslah kepada mereka, mereka bertiga ini, malaikat. Nah, malaikat dalam bentuk manusia, ya, dengan kondisi na'am miskin dari penampilannya. Fa'atal abroso, malaikat itu yang pertama kali mendatangi orang yang berkulit belang. Faqala ayyu syai'in habbu ilaika, apa sih yang paling kamu senangi, ya, apa sesuatu yang paling kamu inginkan, paling kamu senangi. Qala, kata orang ini, launun hasanun wa jildun hasanun, ya, karena kebetulan memang dia itu punya penyakit belang kulitnya. Maka tatkala ditanya, apa yang kamu inginkan? Aku ingin memiliki warna kulit yang bagus, ya, dan kulit yang indah. Warnanya bagus, kulitnya indah. Taip, dua yang diinginkan, ya, dua yang diinginkan. Nah, ikhwan fiddina azani wa azakumullah, ini orang yang pertama. Alladzi qad qadarani lan-nasu, yang mana manusia itu merasa jijik denganku tatkala melihat cacat di kulitnya. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, famasahahu, malaikat itu kemudian mengusap kulitnya orang yang belang ini. Fadzahaba andu qadzaruhu, kemudian hilanglah penyakit kulitnya, ya, dengan diusap oleh malaikat ini hilang penyakit kulitnya. Wa utiya launan hasanan, diberikan kepadanya warna yang bagus, wajil dan hasanan, dan kulit yang bagus. Kulitnya sudah bagus plus warnanya juga bagus. Naam. Fa'ayul malil ahabbu ilaik, penawaran yang kedua, harta apa yang paling kamu senangi? Qala al-ibil, katanya onta, ya, onta ini dari bahimatul an'am, dari hewan ternak, ini yang paling mahal, ya, onta. Orang ini milih hewan ternak yang paling mahal, al-ibil, onta. Au qala baqaru, ada yang menyatakan baqar saku Ishaq, perawinya ragu. Orang tadi itu ngomong ibil atau ngomong baqar, ya, tapi yang rajih ibil, ya, ini mintanya onta. Baik. Kemudian illa annal abrasa awil aqra qala ahadu ma al ibil wa qala al akhar al baqar, ya. Ini perawinya ragu. Naam. Al abras awil akro, orang yang belang kulitnya atau orang yang botak kepalanya, ini yang salah satunya menyatakan ibil, yang lain menyatakan bakor. Al-muhim, ini salah satunya. Fa'tiyana qatan usyara, maka orang ini pun diberikan enam onta yang usyara, onta yang hamil, unta yang lagi hamil. Faqala, kata malaikat ini setelah memberikan unta itu, barakallahu laka fiha, mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepadamu fiha, pada unta ini. Nah, Dia sekarang sudah menjadi sosok yang normal. Kulitnya sudah normal, bagus warnanya, ya. Indah na'am warnanya dan bagus sehat kulitnya. Diberikan unta. Baik. Qala fa'atal aqra. Kemudian malaikat itu pun mendatangi orang yang kedua, al-aqra. Orang yang botak kepalanya. Faqala ayyu syai'in habbu ilaik? Apa sih yang paling kamu inginkan, yang paling kamu senangi? Qala sya'run hasanun. Rambut yang indah. Wa yadhhabu anni hadzal ladzi qadhirani, dan akan hilang dariku ini yang sesuatu yang apa menjijikkan, ya, maksudnya cacat yang ada padanya. Qadhirani nas, ya. Dia pengin saya diberikan rambut yang indah. Diingat ya, rambut yang indah. Ya. Bukan hanya sekedar botaknya itu tumbuh rambutnya, tapi maunya dia yang indah. Indah itu di sini ada derajat lebih dari sekedar tumbuh. Dia tidak hanya menginginkan bagian yang kepala yang enggak ada rambutnya tumbuh rambut, tapi dia menginginkan lebih dari itu, indah rambutnya. Baik. Fa'tiya sya'ran hasanan. Dia pun diberikan rambut yang indah. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaik? Penawaran yang kedua sama dengan orang yang pertama. Harta apa yang paling kamu senangi? Qala al baqar. Sapi. Sapi ini tingkatan yang kedua setelah unta. Wa utiya baqratan hamilan. Dia pun diberikan sapi yang hamil. Faqala barakallahu laka fiha. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepadamu pada sapi ini. Qala fa'atal a'ma. Kemudian malaikat itu pun mendatangi orang yang ketiga, orang yang buta. Faqala ayyu syai'in habbu ilaik? Penawaran yang sama dengan dua orang sebelumnya. Apa yang paling kamu inginkan? Qala ayyuraddallahu ilayya basari. Allah kembalikan pandanganku. Wa absira bihin nasa, yang aku bisa memandang manusia. Lihat ini permintaannya ini ya. Dia meminta Allah mengembalikan pandangannya, yang dengannya dia bisa melihat manusia. Dia tidak meminta perkara yang lebih. Enggak minta, aku minta mata yang indah. Aku minta pandangan aku dikembalikan dan mataku menjadi indah. Enggak minta itu. Orang yang ketiga itu mintanya hanya bisa melihat kembali, yang bisa melihat manusia. Naam. Qala famasahahu. Kemudian diusap oleh malaikat itu. Naam. Faraddallahu ilaihi basarah. Yang kemudian Allah kembalikan pandangannya. Orang yang dua yang pertama, yang diminta sesuatu yang lebih, ya, dan ada embel-embelnya di situ. Alladzi qadiranin nas, yang manusia itu merasa tidak senang denganku, ya, ada embel-embel itu. Tapi lihat, perhatikan orang yang ketiga, orang yang buta ini. Permintaannya enggak neko-neko, pokoknya bisa ngelihat lagi, ya, dan enggak ada embel-embelnya. Yang manusia enggak senang denganku, enggak ada embel-embel itu. Jadi orang ketiga ini memang beda dengan orang yang pertama dan yang kedua. Qala fa ayyul mali habbu ilaik? Penawaran yang kedua, harta apa yang paling kamu senangi? Nah, ini zahirnya beda majelis ya, enggak ngumpul jadi satu, ya, enggak ngumpul jadi satu. Baik. Tatkala ditawari, kamu yang paling harta yang kamu senangi apa sih? Al-ghanam, kambing. Dari tingkatan bahimatul an'am, kambing itu tingkatan yang paling murah dibandingkan unta, dibandingkan sapi. Ini milihnya kambing. Posisi bukan karena satu maksud, oh, yang tadi sudah unta, sudah sapi, berarti saya yang belum lah. Dia mau minta apapun itu pasti dikasih, tapi dia lebih memilih ghanam, sapi, kambing. Baik. Wa'tiya syatan walidan. Dia pun diberi kambing yang hamil. Nah, semua diberikan ternak dalam keadaan hamil. Baik. Khan fidina zani wa azakumullah. Ini tiga orang yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fa antija hadzani wa wallada hadza. Maka hadzani, dua yang pertama, unta dan sapi, nah, itu menghasilkan banyak, melahirkan dan menjadi banyak unta dan sapinya. Wa wallada hadza. Baik. Ini yang ketiga, orang yang buta, yang dulunya buta, yang diberikan kambing, taib, itu juga banyak naam kambingnya. Taib. Qala fa kana li hadza wadin minal ibil wa li hadza wadin minal baqar wa li hadza wadin minal ghanam. Yang ini ontanya jadi satu lembah, asalnya satu, banyak satu lembah. Yang ini sapinya satu lembah, asalnya satu. Yang ini kambingnya satu lembah. Semuanya mendapatkan doa agar diberkahi di hartanya. Nah, mereka dari sisi fisiknya sudah tidak ada masalah, ya. Yang belang sudah bagus kulitnya, bahkan indah. Yang botak sudah normal rambutnya, bahkan bagus. Yang gak bisa ngelihat bisa ngelihat lagi. Plus mereka memiliki harta yang luar biasa banyaknya. Yang ini punya unta satu lembah, yang ini punya sapi satu lembah, yang ini punya kambing satu lembah. Nah, qala summa innahu atal abros fi suratihi wa hayatih. Kata Rasulullah, summa innahu, kemudian innahu, malaikat tadi itu, atal abrosa, mendatangi orang yang dulunya berpenyakit belang, yang sekarang sudah enggak. Fi suratihi wa hayatihi, malaikat ini mendatangi orang yang dulu pernah belang ini dalam keadaan kondisinya belang kulitnya. Sekarang malaikat ini, tapi penampilannya penampilan orang yang memiliki penyakit kulit, sebagaimana orang yang didatangi dahulunya. Naam. Faqala rajulun miskinun. Kata malaikat ini, aku orang yang miskin. Qadin qata'at bial hibalu. Telah terputus al-hibal. Al-hibal itu alat transportasi. Enggak bisa untuk melanjutkan perjalanan. Nah, taib. In qata'at biya hibalu fi safari, dalam perjalananku. Fala balagha liyal yawma illa billahi summa bika. Fala balagha, dan tidak ada yang bisa mencukupi untukku hari ini kecuali Allah kemudian kamu. Summa, menggunakan lafaz summa ya, nah, bukan wa. Kalau wa itu maknanya sejajar Allah dengan makhluknya. hari ini tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah dan Anda. Baik. Kemudian as'aluka billadzi a'taka al-launal hasan wal jildal hasan. Aku minta kepadamu dengan yang telah memberikan kepadamu warna yang indah dan kulit yang bagus. Wal mal ba'iran. Aku minta harta ya, kepadamu, minta ba'ir, minta onta. Ataballagu ali fi safari, yang bisa untukku melanjutkan perjalananku. Minta satu onta. Naam. Dipakai untuk melanjutkan perjalanan. Orang yang diminta ini ontanya satu lembah. Naam. Faqala al-huququ katsiratun. Jawab orang ini, kebutuhanku itu masih banyak. Ya. Aku masih perlu banyak uang, banyak harta. Naam. Sehingga dia pun tidak bisa memberikan satu ekor onta kepadanya, kepada malaikat yang menyerupai orang yang berpenyakit belang ini. Padahal ontanya satu lembah. Ya. Dia menyatakan al-huquq kathira. Naam. Kewajibanku masih banyak tentang harta ini. Baik. Dia pun menolak untuk memberikan satu ontanya kepadanya. Faqala lahu, kata malaikat ini, ka'anni a'rifuka, kayaknya aku kenal sama kamu. Alam yakun abroso, bukankah kamu dulu yang pernah berpenyakit belang itu? Yakdharukan nas, yang manusia tidak senang denganmu. Fakiran, kamu dulu kan orang miskin, belang, miskin. Fa'atakallahu, kemudian Allah memberikan kepadamu, yang memberikan harta kepadamu, sekarang menjadi orang kaya, sehat, naam, kulitnya indah, ternaknya satu lembah, ya, sudah menjadi orang kaya. Baik. Faqala, jawab orang ini, innama waristu hadzal mal kabiron an kabirin. Hartaku ini aku dapatkan karena warisan dari orang tuaku. Dia menyatakan, ini semua ini, harta yang kumiliki ini hasil warisan dari orang tuaku, bukan pemberian Allah. Maknanya demikian. Orang ini tidak bersyukur dengan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Dia tidak menjalankan kewajiban zakatnya, sedekahnya, harta yang begitu melimpah. Naam. Onta yang satu lembah diminta hanya satu, dia punya alasan, kebutuhanku masih banyak. Tatkala disebutkan, "Taib, ini kan harta pemberian Allah. Ini aku dapat dari warisan orang tuaku." Naam. Taib, ini dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kufur nikmah, mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Faqala, kata malaikat ini, in kunta kadziban, kalau kamu itu dusta, dusta dengan pernyataanmu ya, bahwasanya taib, hartamu ini dapatnya dari warisan orang tuamu, fasayarakallahu ila ma kunta, maka nanti Allah akan mengembalikan kamu sebagaimana kamu yang dulu ya. Ini ucapan malaikat ya. Fisiknya manusia ya, yang menyerupai keadaan orang itu sebelumnya, kondisi fakir, kondisi belang kulitnya. Nah, ini ujian yang ternyata orang yang pertama ini tidak lulus ujiannya. Nah, dia tetap mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan dia dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan semula, belang kembali kulitnya, habis hartanya karena tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa atal Aqra fi suratih. Malaikat ini pun mendatangi Al-Aqra, orang yang botak kepalanya. Fi suratihi, dalam kondisi, dalam bentuk juga manusia yang botak kepalanya. Faqala lahu mislu ma qala li hadza. Dia sebutkan kepada seperti orang yang pertama, ya. Nah, aku kehabisan bekal dalam perjalananku. Nah, aku minta kepadamu dengan yang telah memberikan kepadamu rambut yang indah, ya. Minta sapi satu untuk melanjutkan perjalanan. Wa radda alai misla ma radda ala hadza. Orang yang kedua ini pun menolak, nah, untuk ngasih persis sebagaimana orang yang pertama. Jawabannya sama, al-huqu kathir. Kebutuhanku masih banyak. Nah, tidak mau untuk melepaskan satu aja dari sapinya meskipun dia memiliki sapi satu lembah, ya. Nah, itu orang-orang yang punya prinsip jamek manek. Ini prinsip ekonomi, ya. Kumpulkan dari manapun sebanyak-banyaknya. Kalau sudah ngumpul, jangan sampai ada yang bisa keluar sama sekali. Baik. Nah, ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Ya. Diminta satu aja, tidak boleh. Nah, kebutuhanku masih banyak. Baik. Ya. Tatkala disebutkan, bukankah kamu dulu demikian yang punya rambut botak, kemudian kamu fakir, kemudian Allah memberikan kepadamu harta yang banyak. Lah, sapiku ini dari nenek moyangku. Ini aku dapatkan dari warisan orang tuaku. Persis orang yang pertama. Baik. Faqala in kunta kadziban, kata malaikat ini, kalau kamu itu dusta, fasayarakallahu ila ma kunta, Allah akan balikkan kamu. Allah akan jadikan kamu sebagaimana kamu dulu. Ya. Dia pun kembali menjadi botak. Dia pun kembali menjadi miskin. Nah, kenapa? Tidak bisa bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Diingat ikhwan fidina anzani wa azakumullah. Tatkala dua orang ini mendapatkan penawaran dari malaikat. Yang pertama, apa sih yang paling kamu inginkan? Hilang sesuatu yang bikin manusia jijik kepada mereka. Ya. Tapi permintaannya berlebih. Nah, yang ini bukan sekedar kulitnya balik, tapi indah warnanya. Yang satunya bukan hanya rambut yang bisa tumbuh, tapi bagus rambutnya. Ada nilai lebih. Ya. Dan tatkala ditanya harta apa yang kamu inginkan, pilih yang mahal. Yang satu unta, yang satu sapi. Nah. Tapi ternyata dia orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa atal a'ma fi suratihi wa hay'atihi. Kemudian malaikat itu pun mendatangi orang yang buta, dulunya buta. Dalam bentuk enam manusia yang buta, miskin dan buta. Naam. Faqala rajulun miskinun wa ibnu sabilin in qata'at biyal hibalu fi safari. Dia menyatakan, aku seseorang yang miskin, ibnu sabil, dalam keadaan mengadakan perjalanan, dan in qata'at biyal hibal, yang sudah kehabisan bekal dalam perjalananku. Fala balagha ilyal yauma illa billah summa bika. Nah, pada hari ini tidak ada yang bisa menolongku kecuali Allah, kemudian Anda. As'aluka billati radda alaika basarak. Aku minta kepadamu dengan yang telah mengembalikan pandangan kepadamu syatan, demikian pula yang telah memberikan kambing. Nah, yakni meminta kambing, ya. Ataballagu biya fi safari, yang aku bisa untuk melanjutkan perjalananku. Faqala, lihat perbedaan orang yang ketiga. Qad kuntu a'ma, dulu aku buta. Dia mengakui dulunya demikian. Tidak sama dengan orang yang pertama dengan orang yang kedua. Faraddallahu ilayya basari. Nah, lihat ini. Allah telah mengembalikan pandanganku. Disebutkan Allah. Allah telah mengembalikan pandanganku. Dia tidak menyebutkan makhluk yang lainnya. Nah, padahal yang ngusap itu siapa? Manusia. Ya. Yang ngusap langsung matanya, yang kemudian kembali bisa melihat, ya, itu manusia, ada malaikat yang berbentuk wujud manusia. Tapi dia menyatakan Allah yang telah mengembalikan pandanganku. Nah, baik. Tatkala seorang bisa sembuh, ya, lewat perantara seorang dokter, ya, maka orang yang bersyukur dia menyatakan yang menyembuhkan aku Allah, bukan ditunjuk dokternya. Nah, ini baik sosok seorang yang bisa bersyukur. Kemudian fakhud masyita, ambil semaumu ya, dari hartaku ini, nah, kambing atau yang lainnya, khud masyita, us, ambil sakarepmu, ambil. Nah, wada masyita, dan tinggalkan yang kamu enggak mau, silakan ambil tanpa diberikan batasan. Nah, us, kamu mau yang mana ambilan, yang kamu enggak mau tinggalan. Fa ya. Wallah, demi Allah, la ashaduka al-yawma syai'an, demi Allah, taib, aku tidak akan menghalangi, naam, pada hari sedikit pun, akhattahu lillah, kamu ambil untuk Allah, naam, silakan diambil semaumu, naam, insyaallah ini orang yang ketiga, ya, taib, mempersilahkan orang ini untuk mengambil apa yang dia mau dari hartanya, silakan ambil semuanya. Mana yang kamu mau, ambil. Yang kamu gak mau, tinggalin. Nah, bukan hanya satu. Ini mintanya satu. Tapi dipersilakan ngambil semaunya. Faqala, kata malaikat ini, amsik malak, tahan hartamu. Fa innama ubtilitum. Bahwasanya kamu itu sedang diuji. Faqat rudhiya angka, dan kamu telah diridhai. Wa suhita ala sahibaika, dan telah dimurkai kedua sahabatmu, dua orang yang pertama, ya, karena tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini ikhwani fi din, azani wa azzakumullah. Gambaran bagaimana taib seseorang mampu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dari hadis ini ikhwan fi din, azani wa a'azzakumullah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil darinya. Di antaranya, anna syukra ni'matillah, bahwasanya mensyukuri nikmat Allah, min asbab baqa'in ni'ami wa ziyadatiha. Mensyukuri nikmat Allah itu termasuk sebab, nah, nikmat itu akan terus bersama kita dan akan bertambah, ya. Tetap kita mendapatkan nikmat itu bahkan akan bertambah. La in syakartum la azidannakum, kata Allah. Nah, kalau kalian bersyukur, aku akan tambah. Baik. Ini orang-orang yang mau bersyukur, ya. Bersyukur dengan kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya. Bagaimana bentuk syukurnya? Bersyukur dengan lisan mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur dengan hati meyakini seluruh apa yang dia dapatkan datangnya dari Allah, ya, bukan dari makhluk. Ini semua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjadikan nikmat itu semakin dekat kepada Allah. Kalau dia harta, maka dia dibelanjakan di jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Faedah yang berikutnya, isbatul malaikah, menetapkan adanya malaikat. Naam. Malaikat ini makhluk Allah yang gaib. Diciptakan Allah min nur, dari cahaya, memiliki kekuatan untuk menjalankan perintah-perintah Allah. La ya'sunallah, makhluk yang tidak pernah melanggar perintah Allah. Enggak ada malaikat yang tidak mau menjalankan perintah Allah. La ya'sunallah, tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Malaikat yang jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Juga dalam hadis ini menunjukkan malaikat itu bisa berbentuk, berwujud manusia. Malaikat itu bisa berbentuk dan berwujud manusia. Dan itu banyak kejadiannya. Jibril alaihissalam yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di majelisnya berwujud manusia, berpakaian putih-putih, bersih. Nah, bertanya tentang Islam, iman, wal ihsan. Bertanya tentang asratus saah. Baik. Dan masih banyak yang lainnya. Malaikat diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berwujud manusia. Baik. Kemudian juga faedah dari hadis ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala qadirun ala kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu, mampu untuk menjalankan segala sesuatu. Di sini orang yang buta, orang yang belang kulitnya, dan orang yang botak kepalanya sekali usap, sekali usap langsung sembuh. Ya. Baik, ada kisah tentang hadisul ghulam, mungkin pernah dengar. Ya. Baik, hadis tentang anak muda yang dia bisa pula menyembuhkan penyakit, tapi dengan cara berdoa kepada Allah. Nah, kalau ini langsung diusap. Kalau pemuda itu disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, baik. Itu beliau berdoa kepada Allah agar fulan ini sembuh. Ini bedanya. Kalau malaikat ini seperti Nabi Isa alaihissalam. Diusap langsung sembuh. Tapi ghulam, hadisul ghulam itu baik berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini menunjukkan Allah mampu atas segala sesuatu, tidak melalui proses lama langsung sembuh, langsung berganti kulit dengan kulit yang indah, bisa. Baik. Faedah berikutnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepada manusia, harta yang sampai bisa berkembang banyak. Ini disebutkan di sini orang yang pertama, orang yang kedua, orang yang ketiga, yang asalnya ini satu ontanya, ini satu sapinya, ini satu kambingnya, menjadi satu lembah. Dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian juga hadis ini menunjukkan bahwasanya manusia itu bertingkat-tingkat rasa syukurnya kepada Allah. Bertingkat-tingkat rasa syukurnya kepada Allah. Nah, ada yang bisa bersyukur sebagaimana orang yang ketiga. Ada yang kufur, tidak bisa baik mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang kedua dan yang ketiga menyatakan ini hartaku datangnya dari warisan orang tuaku. Dia sandarkan nikmat yang ada pada dia bukan kepada Allah, tapi kepada makhluknya. Nah, baik. Ikhwan fidina azani wa azakumullah. Makanya di antara yang disebutkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah, orang yang paling lemah tawakalnya itu pegawai. Beliau sebutkan itu orang yang paling lemah tawakalnya. Kenapa? Karena bayarannya itu sudah bisa diprediksi, rutin. Nah, pokoknya tanggal segini dapat sekian, nah, rutin. Biasanya itu gak ingat Allah, biasanya juragani, seakan-akan yang memberikan rezeki adalah juragannya. Makanya beliau menyatakan, nah, pegawai itu orang yang paling lemah tawakalnya. Yang paling besar tawakalnya itu petani. Itu yang disebutkan profesi yang paling utama. Nah, dia cangkul, dia tanam, diserahkan kepada Allah. Tumbuh, panen, wis apa jare Allah, diserahkan. Nah, enggak ada sangkut pautnya dengan yang lainnya. Baik. Makanya banyak para ulama yang menganjurkan, baik. Kalau bisa kerja itu jangan ikut orang, ya. Seakan-akan nantinya juragannya itu yang berikan rezeki sama dia. Nah, baik. Bukan berarti dilarang jadi pegawai loh ya. Ya. Baik. Tapi biasanya ya, kan mesti tiap bulan dapatnya segini-segini kan. Beda dengan petani, beda dengan pedagang, ya. Kemarin habis, sekarang enggak habis juga pernah, ya. Kadang dapat segini, kadang dapat sekian juga pernah. Jadi fluktuasi, enggak standar gajinya. Kalau pegawai ya segitu, ya. Besok segitu, bulan depan segitu. Nah, kecuali kalau naik pangkat, nah, akan bertambah rezekinya. Baik. Sehingga sangat-sangat khawatir kalau kemudian menentang dan menyelisih juragani. Nah, khawatir rezekinya enggak akan mengucur lewat situ. Nah, dhaifu tawakkul, ya, lemah tawakalnya. Nah, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Ini dari kisah tiga orang ini menunjukkan manusia itu bertingkat-tingkat syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ketiga masyaallah, mau silakan kamu ambil semaumu, ya. Yang kamu tidak mau tinggalan, ya, wis ambil kabeh. Nah, karena dia yakin rezeki datang dari Allah. Nah, kalau dia bersyukur akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mau silakan ambil, yang enggak mau tinggalan. Baik, masyaallah. Nah. Kemudian juga dari hadis ini menetapkan sifat ridha dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sifat ridha dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Allah memiliki sifat ridha, meridhai. Allah memiliki sifat memurkai. Naam. Baik. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Jadi sebenarnya faedah dari hadis ini banyak disebutkan oleh para ulama. Syukur nikmat dan tidak mengkufuri nikmat itu sebab datangnya barokah dan berkembangnya harta, bertambahnya harta. Nah, juga dalam hadis ini bisa diambil faedah. Kalau seorang itu diuji oleh Allah dengan sakit, diuji oleh Allah dengan sakit, kemudian Dia mendapatkan penawaran, apa sih yang paling kamu inginkan sekarang ini? Pasti jawabannya sembuh dari sakitnya. Lihat tiga orang ini. Tiga orang ini gak ada perbedaan. Yang berpenyakit belang, tatkala ditawar, apa yang kamu inginkan? Tapi kulitnya balik menjadi indah. Yang kedua demikian pula. Yang ketiga demikian pula. Sehingga kalau ada orang yang buta, yang paling kamu inginkan apa? Mobil yang banyak, enggak mungkin. Ya. Pasti yang paling dia inginkan, dia sembuh dari penderitaan dia, sakitnya. Itu yang pertama. Nah, bagaimana caranya saya bisa sembuh? Itu yang diinginkan seluruhnya. Itu rata-rata demikian. Kemudian ikhwan fi din azani wa azakumullah. Hadis ini juga menunjukkan Allah dialah zat yang yu'ti, memberi dan menahan. Zat yang memberi harta, zat yang menahan harta. Naam. Juga dalam hadis ini menunjukkan man syakara nikmatallah, barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, wa atal fuqara, kemudian dia memberikan kepada orang-orang miskin, zadahullahu ghina, Allah akan tambah kekayaannya, wa baraka lahu, dan Allah akan tambah barokah hartanya. Bukan bertambah habis, bukan bertambah bangkrut, bahkan mungkin akan semakin berkembang hartanya tatkala dia bersyukur dengan cara memberikan kepada fuqara wal masakin. Juga dalam hadis ini menunjukkan kasratul mal, banyaknya harta bukan tanda dia hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaya itu bukan patokan dicintai oleh Allah. Demikian pula miskin bukan tanda dia itu hamba yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini masih banyak ini faedahnya ini. Terus as-sidq wal karam, jujur dan dermawan, minan sifatil hamidah, termasuk sifat-sifat yang mulia. Jujur dan dermawan, ini dicontohkan orang yang ketiga, orang yang buta. Nah, dia jujur, aku dulu pernah juga buta, ya. Dan dia dermawan, khud masyiktah, ambil semau kamu. Nah, jujur dan dermawan. Baik. Dua sifat ini, as-sidq wal karam, dua sifat ini, jujur dan dermawan, itu membawa kepada sifat syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu berimbas, ya. Orang yang punya sifat jujur, orang yang punya sifat karam, dermawan, itu berimbas untuk memiliki sifat syukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya al-bukhlu wal kadzib, bakhil dan dusta, ini akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang yang pertama dan orang yang kedua. Dia bakhil, tidak mau memberikan hartanya. Dan dia dusta tatkala menyatakan bahwasanya harta yang dia miliki ini hasil dari warisan orang tuanya. Dusta dia. Maka dia taib. Allah Subhanahu wa taala datangkan kemurkaannya. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah, ya. Taib. Mungkin ini yang bisa kita ambil sementara. Itu banyak faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Apakah benar malaikat mendatangi manusia dalam keadaan tidak memiliki bayangan pada tubuhnya tatkala terkena cahaya? Malaikat mendatangi manusia dalam keadaan malaikat itu tidak memiliki cahaya, bayangan, wallahu alam. Malaikat mendatangi manusia dalam jasad manusia misalnya. Terus manusia itu, orang yang datang itu ternyata enggak punya bayangan. Apakah berarti itu berarti malaikat? Wallahu alam bishawab. Enggak pernah dengar saya. Baik, insyaallah taala akan kita lanjutkan di hadis berikutnya dalam pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan yang akan datang, insyaallah taala Mukhtasar Sahih Muslim ini akan kita baca di hari Selasa ya, ba'dal maghrib. Insyaallah. Dua pekan sekali. Selasa besok enggak, Selasa berikutnya ya. Berseling dengan taklimnya Ustaz Hari Hadi, hafizahullah. Nah, jadi setiap Selasa. Ini taklim kita yang pertama sore di sini dan yang terakhir di sini. Nah, untuk sore hari. Baik. Sebenarnya jadwal sore itu di manuan sejak dulu, sejak dahulu kala. Tahun 90-an itu jadwal saya sore ya. Nah, ini kembali sore sekali dan insyaallah setelahnya kita akan ba'dal maghrib insyaallah Selasa dua pekan sekali. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.